Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamu tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali kajian kita membaca kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kita sampai pada fasal yang beliau sebutkan, qala rahimahullahu taala, yanbaghi lil qari idza ibtada'a min wasati surah aw waqafa 'ala ghairi akhiriha an yabtadi'a min awwalil kalamil murtabit ba'duhu bi ba'd. Kata beliau, hendaknya bagi seorang qari, hendaknya seorang pembaca Al-Quran, apabila dia memulai dari pertengahan surat, ini dia mulai membaca Al-Quran dari pertengahan surat, tidak dari awal. Ya, misal dia membaca Al-Baqarah, dia baca dimulai dari tengahnya, ya. Yang jelas dia tidak membaca dari awal. Awaqofa ala ghairi akhiriha, atau ketika dia berhenti, ya, pada ayat yang bukan akhir dari surat tersebut. Ya, misal dia membaca surat Al-Baqarah atau surat yang lainnya, ya. Surat Al-Mulk misalnya dia baca enggak sampai habis. Naam. Kata beliau, an yabtadi min awalil kalamil murtabit ba'dhuhu bi ba'd. Nah, hendaknya dia memulai dari awal kalam, ya, dari awal kalimat atau kalam yang memiliki kaitan antara satu dengan yang lainnya. Ini, ya, hendaknya dia memulai bacaannya dengan ayat yang itu berkaitan antara ayat yang dia baca dengan ayat setelahnya. Nah, ini ketika memulai. Adapun ketika waqaf, wa an yatifa 'ala intihail kalamil murtabit, dan hendaknya ketika dia waqaf, ketika dia berhenti, ya, maka hendaknya dia berhenti pada akhir kalam yang memiliki kaitan. Nah, ini permasalahan seputar waqaf. Ini penting, ya. Pembahasan seputar waqaf ini adalah pembahasan yang sangat penting. Nah, yang dibahas secara khusus oleh para ulama dalam ilmu tajwid. Nah, bahkan banyak dari kalangan para ulama yang menulis kitab khusus, ya, yang membahas masalah waqaf. Baik. Kata beliau, wala yataqayyadu bil asyari wal ajza. Nah, jangan dia, ya, berfokus. Nah, jangan dia mengikat dengan al asyar ataupun ajza. Nah, ya, ini apa? Ketika seorang membaca Al-Quran, ya, jangan yang dijadikan patokannya adalah juz. Misalnya, ya, ketika seorang membaca Al-Quran di bulan Ramadan misalnya. Nah, baik dia seorang imam yang sedang mengimami ataupun, ya, ya, secara umum orang yang membaca Al-Quran, biasanya kan kita membaca itu sesuai dengan juz, ya kan? Kita mau menyelesaikan juz 1 misalnya, maka yang kita baca ketika selesai adalah akhir dari juz 1 tersebut. Nah ini, ataupun aksyar, aksyar ini 1/10. Ya, di Al-Qur'an ini kan ada pembagian-pembagiannya, ada juz, ada al-usyur, ada 1/10, ada al-ahzab, ya, ada hizab, ya, ada nisf dan seterusnya pembagian Al-Qur'an. Nah, kata beliau, "Naam, seorang ketika membaca Al-Qur'an jangan dia berpatokan dengan ini." Artinya jangan dia mengharuskan berhenti di akhir juz misalnya. Nah, ini tanbih ya. Kenapa? Fa innaha qad takunu fi wasatil kalamil murtabit kal juz'il ladzi fi qawlihi ta'ala wal muhsanatu minan nisa. Naam. Karena kata beliau, naam, terkadang akhir dari juz tersebut, akhir dari juz, ya, itu merupakan pertengahan dari kalam. Bisa dipahami ya penjelasannya ya. Nah, karena akhir dari juz itu terkadang merupakan rangkaian dari ayat-ayat yang sebelumnya, gitu ya, yang masih memiliki irtibat, yang masih memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Ya. Seperti apa? Kal juz'il ladzi fi qawlihi ta'ala wal muhsanati minan nisa. Nah ini. Seperti juz awal juz pada firman Allah Ta'ala wal muhsanati minan nisa. Di surat An-Nisa yang ini merupakan awal dari juz 5, ya kan? Awal dari juz 5. Diawali dengan ayat ini wal muhsanatu minan nisa. Nah, ini ayat ini masih memiliki kaitan yang sangat kuat dengan ayat sebelumnya. Ya, yaitu ayat yang menjelaskan tentang masalah mahram. Ya. Ayat yang sebelumnya apa? Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa khalatukum wa ammatukum dan seterusnya. Wa banatul akhi wa banatul ukhti al-ayah menjelaskan tentang mahram, ya kan, diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian, saudara-saudara wanita kalian dan seterusnya, ya. Nah, kemudian akhir dari juz apa itu ayatnya, ayat akhirnya di juz yang 4. Nah, wa khawatukum min ar-radha'ah dan seterusnya, ya, bisa antum lihat di mushaf. Nah, awal dari juz yang berikutnya, ya, yaitu yang di ayat ke-24. Di ayat ke-24. Naam, di surat An-Nisa. Naam, yang berbunyi wal muhsanatu minan nisa. Ada yang megang mushaf enggak? Hah? Coba minta tolong ambilkan mushaf. Baik, kita buka misalnya surat An-Nisa ayat 24. Nah, itu ya, ayat 24 itu merupakan awal dari juz 5, ya. Naam, ayat yang sebelumnya di ayat yang ke-23, ya, ayat yang panjang hurrimat 'alaikum ummahatukum dan seterusnya yang diakhiri dengan innallaha kana ghafurur rahima. Nah, kemudian wal muhsanatu minan nisa. Nah, wal muhsanatu minan nisa ini merupakan ayat yang masih menjelaskan tentang masalah mahram, artinya masih nyambung itu ayatnya, ya. Nah, sehingga para ulama memberikan tanbih ketika kita misal membaca ayat ini jangan berhenti di akhir juz 4. Ya, tapi hendaknya berhenti di awal juz 5. Paham ya? Nah, ini tentunya orang-orang yang memahami bahasa Arab, ya, insyaallah paham, tapi kalau yang belum paham bahasa Arab, nah ini agak sulit. Ya, penjelasan seperti ini karena pembahasan ini terkait dengan fahmul ma'ani, dengan pemahaman seseorang terhadap makna ataupun arti dari ayat yang dia baca. Nah, mayoritas kita mungkin ketika membaca Al-Quran gak memperhatikan maknanya, ya kan? Nah, al-muhim, ya. Taib, ini satu contoh. Awal juz 5. Nah, ini sebaiknya berhenti di ayat yang ke-24. Nah, berhenti di situ, sehingga berikutnya, misalnya dia besok mau membaca lagi, dia mulai dari wamal lam yastati', seperti itu. Wamal lam yastati' minkum taulan dan seterusnya. Baik. Kemudian wa fi qawlihi ta'ala wa ma ubarri'u nafsi. Ya, wa ma ubarri'u nafsi di surat Yusuf ayat 52 yang merupakan awal dari juz 13. Ya. Nah, di surat Yusuf ayat ke-52 ini merupakan awal dari juz yang ke-13. Nah, ini juga tidak baik, ya, kurang bagus kalau kita memulai membaca dari ayat ini. Wa ma ubarri'u nafsi, misalnya seorang imam mengimami sholat, ya, kemudian dia membaca surat dimulai dengan ayat ini, wa ma ubarri'u nafsi. Nah, ini enggak pas maknanya, karena masih terkait erat dengan ayat yang sebelumnya, di ayat yang ke-52, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib wa anna Allah la yahdi kaidal kha'inin. Ucapan Nabi Yusuf, ya, ucapan Nabi Yusuf masih terkait. Wa fi qawlihi ta'ala fama kana jawab qaumihi. Naam. Surat An-Naml ayat 56 yang merupakan awal dari juz 20. Ya. Merupakan awal dari juz yang ke-20. Nah, ini juga kurang bagus kalau seorang membaca dimulai dari ayat ini, fama kana jawab qaumihi. Ya, ketika dia mengimami atau ketika dia membaca Al-Qur'an di luar salat. Nah, karena ini apa? Masih terkait dengan kisah Nabi Lut alaihissalam, ya, masih rangkaian dari ayat-ayat yang sebelumnya. Nah, wa fi qawlihi ta'ala, demikian pula firman Allah ta'ala, wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulih, wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulih, di surat Al-Ahzab ayat ke-31, ya, surat Al-Ahzab ayat yang ke-31 yang merupakan awal dari juz 22. Nah, ini juga tidak baik ketika seorang membaca memulai dari ayat ini. Ya, tapi hendaknya dia membaca dari ayat yang sebelumnya. Dia mulai dari ayat yang sebelumnya. Itu apa ayat yang sebelumnya? Ya nisa'an nabi mayyaqdut apa? Mayyati minkunna bifahisyatin mubayyinatin yudha'af lahal 'adzabu dhifain. Ya. Jadi ketika seorang mulai baca, dia baca dari ayat ini di akhir juz 21. Dari situ dia mulai membacanya. Ya, terkhusus ini para a'immah, para imam. Nah. Baik. Kemudian wa fi qawlihi ta'ala, dan pada firman Allah Ta'ala, وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ, di surat Yasin ayat 28. Ya, surat Yasin ayat yang ke-28 yang merupakan awal dari juz 23. Ya, surat Yasin ayat 28 yang merupakan awal dari juz 23. Ini juga tidak bagus kalau seorang memulai membaca dari ayat ini. Ya. Tapi dia membaca dari ayat yang sebelumnya. Ya, apa ayat sebelumnya? Nah, bima ghafarali rabbi wa ja'alani minal mukramin, ya. Nah. Dia mulai dari ayat yang sebelumnya di ayat 27. Demikian pula wa fi qawlihi ta'ala ilaihi yuraddu ilmu sa'ah, di surat Fusilat ayat 25. Ya. Afan, di surat Fusilat ayat 47. yang merupakan awal dari juz 25. Ya. Nah, ini juga tidak bagus untuk memulai dari ayat ini. Ketika seorang mengimami sholat, setelah dia baca Al-Fatihah, kemudian dia baca ilaihi yuraddu ilmu sa'ah. Nah, ini kurang bagus. Tapi hendaknya dia memulai dari ayat yang sebelumnya. Man amila sholiham fali nafsih, wa man asafa alaiha, wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Ya. Nah, ilaihi, kemudian ayat yang berikutnya ilaihi yuraddu ilmu sa'ah. Nah. Iya kah? Surat Fusilat ayat 47. Nah. Kemudian wabadalahum wa fi qaulihi ta'ala, dan pada firman Allah Ta'ala wabadalahum sayyiatu ma amilu. Nah, wabadalahum sayyiatu ma amilu. Nah, di surat Al-Jathiyah ayat ke-33. Nah, ini ayat 33 yang merupakan awal dari juz 26. Walaupun sebenarnya juz 26 itu dimulai dari surat Al-Ahqaf. Itu awal dari juz 26, dimulai dari surat apa? Al-Ahqaf. Nah, ini. Jadi jangan memulai dari ayat ini wa badalahum sayyiatu ma amilu. Nah, tapi mulai dari ayat yang sebelumnya. Nah. Wa fi qoulihi ta'ala, dan pada firman Allah Ta'ala fama qala fama khatabukum ayyuhal mursalun. Di surat Az-Zariyat ayat ke-31. Ya. Nah, surat Az-Zariyat ayat yang ke-31 yang merupakan awal dari juz berapa? 27 ya. Awal dari juz 27. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Ini. Ya, jadi ketika seorang membaca jangan dia memulai dari ayat ini. Apalagi ini surat Az-Zariyat ya. Nah, surat yang ya terhitung tidak terlalu panjang. Nah, tapi hendaknya dia memulai dari ayat yang sebelumnya. Ya. Nah, misalnya dia mulai dari ayat hal ataka hadisu dhaifi Ibrahim, itu lebih baik. Karena itu awal dari kisah Nabi Ibrahim ketika didatangi oleh tamu-tamu dari para malaikat. Nah. Ini terkait juz, ya kan? Adapun terkait ahzab, hizab, ya, kata beliau wa kadzalikal ahzab. Demikian pula ahzab. Naam, hizab dalam Al-Qur'an. Seperti firman Allah Ta'ala kaqaulihi Ta'ala wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Naam. Surat Al-Baqarah ayat 203 yang merupakan awal dari hizab yang keempat. Nah, ini. Ya. Ini awal halaman biasanya ya, di awal halaman. Nah, ini jangan dimulai dari sini karena ini ayat ini masih terkait dengan ayat yang sebelumnya yang menjelaskan tentang haji, al-hajju ashhurum ma'lumat. Ya. Nah. Hendaknya ketika seorang mulai baca ya dimulai dari ayat haji, al-hajju ashhurum ma'lumat dan seterusnya. Wa fi qoulihi ta'ala, dan pada firman Allah Ta'ala qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum. Naam, surat Al-Imran yang merupakan surat Al-Imran ayat 15 yang merupakan awal dari hizab yang keenam. Ya. Jadi Al-Qur'an itu terbagi menjadi 60 hizab. Ya kan? 60 hizab. 30 juz. Setiap juznya terbagi menjadi 2 hizab. Berarti satu Al-Qur'an itu ada 60 hizab. Nah. Nah, maka memulai dari ayat-ayat ini, ini adalah ibtida, adalah bentuk memulai bacaan yang tidak baik. Nah, karena apa? Ayat-ayat ini yang disebutkan oleh beliau, dan ini contoh ya, dan ini hanya contoh. Ya. Kalau mau dibahas tentunya sangat panjang. Ya, ini hanya contoh. Ayat-ayat ini masih memiliki kaitan dengan ayat yang sebelumnya. Nah, sehingga tidak bagus, seperti seolah-olah ketika kita membaca dari ayat ini kita memotong ucapan, ya, kita memotong ucapan dalam bahasa Indonesia saja yang seperti itu nggak bagus, ya kan? Nah, kadang-kadang kalau kita memotong suatu ucapan itu nggak bisa dipahami maknanya apa, arah pembahasannya kemana, ya kan? Nah, sehingga ini sangat penting, ya, fahmul ma'ani, memahami makna-makna Al-Quran itu sangat penting. Demikian pula yang sering, ya, yang sering tidak diperhatikan oleh orang-orang yang membaca Al-Quran, semisal di surat Al-Baqarah, ya, di surat Al-Baqarah ada ayat وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ apa وَيَسْأَلُونَكَ apa di ayat berapa itu. Nah, yang ayat fid dunya wal akhirah, ayat fid dunya wal akhirah, nah, di ayat 219, ya, ayat 219 firman Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabiru wa manafi'u linnasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madha yunfiquna qulil 'afw kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Itu akhir dari halaman 34. Ayat yang berikutnya fid dunya wal akhirah. Nah, ini banyak yang keliru ketika membaca ayat ini, ya. Ini memulai dari fid dunya wal akhirah, ini enggak nyambung maknanya, ya. Apalagi dibaca ketika sholat, habis baca Al-Fatihah misalnya, dia membaca fid dunya wal akhirah. Nah, ini. Karena di sini kaitannya masih sangat erat dengan ayat sebelumnya, baik secara lafadznya maupun secara makna. Secara lafadznya di sini jar majrur, ya kan, fid dunya wal akhirah, ya, jar majrur yang muta'alliq dengan ayat yang sebelumnya. Nah, ini selain menyalahi kaedah nahwu, juga secara maknanya enggak nyambung. Nah, ini jadi hati-hati, ya, dalam membaca Al-Qur'an. Nah, ini juga tanbih ketika para tulab, ketika setoran, ataupun tanbih kepada para musammi untuk memperhatikan hal-hal seperti ini, ya, ketika seorang musammi sedang mentasmi para tulab, ya, diperhatikan di mana sebaiknya dia berhenti, ya, di mana sebaiknya dia memberhentikan bacaan para santri. Baik, nah, ini terkait waqaf. Baik, kita lanjutkan. Qala rahimahullah, fakullu hadha wa shibhuhu yambaghi alla yabtadi'a bihi. Kata beliau, kata Imam Nawawi rahimahullah, maka ayat-ayat ini semuanya dan yang semisal dengan ayat-ayat ini, ya, maka hendaknya jangan memulai dengan ayat ini. Nah, ya, jangan memulai ketika membaca Al-Quran, jangan memulai dengan ayat-ayat yang kita sebutkan tadi. Nah, wala yuqafu alaih, dan janganlah seseorang waqaf pada ayat-ayat ini. Fa innahu muta'alliqun bima qablahu, karena ayat-ayat ini berkaitan dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Baik. Wala taqtarru bikasratil fa'ilina lahu minal qurra alladzina la yura'una hadhil adab. Kata beliau rahimahullah, dan janganlah engkau tertipu, ya, janganlah engkau tertipu dengan banyaknya orang-orang yang melakukannya dari kalangan para qurra. Tanbih dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, menunjukkan apa, banyak sekali orang-orang yang terjatuh enggak paham, ya, masalah seperti ini, banyak yang melakukan, imam melakukannya karena memang tidak tahu, jahil, atau melakukannya karena lalai. Dia paham bahasa Arab misalnya, dia paham makna Al-Quran, tapi dia ketika membaca Al-Quran lalai, nggak diperhatikan makna-maknanya. Nah ini, maka beliau tanbih di sini, wala taktar bikasratil fa'ili indalahu minal qurra. Jangan engkau tertipu dengan banyaknya orang-orang yang melakukan ini dari kalangan para qurra yang mereka tidak memperhatikan adab-adab ini. Karena ini termasuk adab. Ya, adab dalam membaca Al-Quran, memperhatikan makna. Nah, karena terkadang salah ketika waqaf itu bisa merusak makna. Ya, bisa merusak makna. Apalagi ya seperti misalnya ya, kalau surat surat pendek misalnya surat Al-Maun, ya kan? Nah, Al-Maun. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin. Berhenti di situ, fawailul lil musallin. Berhenti di situ. Kemudian dia ruku misalnya, kalau dibaca ketika sholat, ruku. Ya, berhenti pada ayat fawailul lil musallin, ini kan fasid maknanya ya. Celakalah orang-orang yang sholat. Jadi dia berhenti pada ayat ini. Ya, yang akan dipahami bahwa orang-orang sholat itu celaka. Padahal ada ayat yang setelahnya yang menjelaskan siapa orang-orang yang celaka tersebut. Siapa orang-orang sholat yang celaka tersebut. Ya. Nah, dijelaskan di ayat yang setelahnya. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Nah, ini perhatikan ya. Nah, terkhusus para a'immah, para imam. Nah, hendaknya memperhatikan adab-adab membaca seperti ini. Dia perhatikan makna apa yang hendak dia baca. Nah, wala yufakkiruna fi hadil ma'ani, dan orang-orang yang tidak memikirkan makna-makna ini, yang penting asal baca ya, asal baca, enggak diperhatikan maknanya apa. Naam, wal yatamassal ma rawahul hakim Abu Abdullah bi isnadin an as-sayyidil jalil al-fudail bin Iyad radhiyallahu anhu qala, kata beliau, dan hendaknya seorang qori dia menjalankan ya, dia mengamalkan apa yang diriwayatkan oleh al-imam al-hakim Abu Abdullah dengan sanadnya dari as-sayyid al-jalil ya, al-imam al-fudail bin Iyad ya, al-imam al-fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Nah, sini al-imam Nawawi menukilkan ucapan Al-Imam Fudail bin Iyad terkait permasalahan ini. Kata beliau, kata Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, la tastauhish turuqal huda liqillati ahliha. Ya. Jangan kau merasa takut. Jangan kau merasa takut, merasa ngeri untuk menjalani al-huda. Ya, jangan kau merasa takut untuk menempuh jalan-jalan petunjuk. Jalan-jalan hidayah. Liqillati ahliha. Disebabkan sedikitnya orang yang menjalaninya. Nah, wala taqtarna, wala taqtarna, wala taqtaranna bikasratil halikin. Dan jangan kau tertipu dengan banyaknya orang-orang yang binasa. Jangan kau tertipu dengan banyaknya orang-orang yang binasa. Nah, artinya apa? Tidak setiap yang diamalkan oleh mayoritas itu adalah kebenaran. Ya, bahkan banyak sekali Allah Subhanahu wa taala mencela al-kasrah. Mencela mayoritas di dalam Al-Qur'an. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa aktsaruhumul fasiqun. Mayoritas mereka adalah orang-orang fasik. Wa aktsaruhumul kafirun. Mayoritas mereka adalah orang-orang kafir. Banyak Allah Subhanahu wa taala sebutkan celaan terhadap mayoritas. Ya, wa in tuti aktsara man fil ardi yudhillunaka an sabilillah. Naam, yudhilluka an sabilillah. Naam, apabila engkau mengikuti, engkau mentaati mayoritas orang-orang di muka bumi ini, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini tanbih dari beliau rahimahullahu taala. Ya. Nah, membaca Al-Qur'an terkait permasalahan kita bahas dalam hal adab membaca Al-Qur'an. Banyak sekali orang-orang yang terjatuh di dalam berbagai macam kekeliruan ketika membaca Al-Qur'an. Terkhusus permasalahan wakaf seperti ini. Ya. Yang dari sini mengharuskan kita untuk banyak belajar. Ya, kalau kita tidak paham makna Al-Qur'an, ya belajar. Ya. Belajar bahasa Arab, makanya belajar bahasa Arab itu wajib. Ya, wajib. Nah, wajib dalam rangka untuk apa? Untuk memahami Al-Qur'an. Ya, demikian pula belajar tajwid. Mengamalkan tajwid, itu juga wajib. Nah, karena Al-Qur'an diturunkan bitajwid, dengan tajwid. Ya. Nah. Baik, kata beliau, walihada al-ma'na qala al-ulama, dan semisal makna ini para ulama mengatakan, ya, kata para ulama, qira'atu suratin qasirah bikamiliha afdal min qira'ati ba'dhi suratin tawilah biqadril qasirah. Kata para ulama, membaca surat yang pendek, ya, membaca surat yang pendek dengan sempurna, ya, dari awal sampai akhir selesai, baca surat pendek selesai dari awal sampai akhir, itu lebih afdol daripada membaca surat yang panjang tapi dia membaca sekedar yang pendeknya, dia baca sebagiannya saja. Nah, ini ya, dia baca sebagian. Nah, jadi masih mending membaca surat yang pendek tapi selesai membacanya. Ya. Baik. Demikian pula dalam sholat, ya. Dalam sholat tentunya membaca surat dari awal sampai akhir itu lebih afdol daripada membaca sebagian surat, potongan-potongan surat. Nah, walaupun di sebagian keadaan, ya, ada sunnah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca potongan-potongan ayat. Ya, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam membaca potongan-potongan ayat. Nah, seperti ketika Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam sholat sunnah fajar, ya, Rasulullah membaca di akhir surat Al Imran. Nah, ya. Baik. Kemudian qala rahimahullah wa qad rawa Ibnu Abi Dawud bi isnadihi an Abdullah bin Abi Hudzail At-Tabi'i Al-Ma'ruf. Baik. Masih ada lanjutannya tadi ucapan para ulama. Membaca surat pendek dengan sempurna lebih afdol daripada membaca surat yang panjang tapi dia membaca pendek. Dia baca sebagiannya saja. Nah. Terkecuali ketika seorang membaca Al-Qur'an untuk mengkhatamkan, ya, untuk mengkhatamkan, ini beda maknanya. Ya. Ini beda. Ketika orang baca Al-Qur'an untuk mengkhatamkan, ya, tentunya tidak mengharuskan dia membaca, misalnya dia baca Al-Baqarah, harus dia selesaikan di satu majelis. Ya, tidak mesti. Ya, boleh dia bagi, misalnya malam ini dia baca sekian juz atau sekian halaman, disambung besoknya. Demikian pula dalam sholat. Ya, dalam sholat, tabas dia membaca surat-surat pendek. Ya, yang itu surat-surat yang dia pilih yang tidak memiliki kaitan kuat dengan ayat-ayat setelahnya. Nah, ini juga dalam membaca surat-surat panjang, terkhusus para a'immah, ya, hendaknya ketika dia memilih atau memilih potongan-potongan surat, ya dipilih. Ya, jangan misalnya membaca surat-surat yang kisah misalnya, surat-surat yang di situ isinya kisah-kisah para nabi yang itu panjang kan, seperti surat Asy-Syu'ara misalnya, itu panjang ya. Nah, yang itu kisahnya masih sangat nyambung, ayat-ayatnya masih menyambung. Nah, pilih surat-surat yang bisa diselesaikan di satu rakaat. Ya, bisa diselesaikan di satu rakaat. Kalaupun dia memilih kisah misalnya, dia baca kisah surat Maryam misalnya. Dia baca dari ayat Wadzkur fil kitabi Ibrahim, tentang kisah Nabi Ibrahim dengan ayahnya ya kan. Nah, sampai di akhirnya. Ya. Nah. Baik. Fa innahu qad yakhfa al-irtibat 'ala ba'dhin nasi fi ba'dil ahwal. Karena terkadang na'am yang demikian itu tersamarkan. Ya, tersamarkan irtibat, adanya kaitan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya itu terkadang tersamarkan bagi sebagian orang. Nah, fi ba'dil ahwal, di sebagian keadaannya. Baik. Wa qad rawa Ibnu Abi Dawud bi isnadihi am Abdillah bin Abil Hudzail at-Tabi'i al-Ma'ruf. Dan al-Imam Ibnu Abi Dawud, ya, al-Imam Ibnu Abi Dawud Abu Bakar bin Abi Dawud rahimahullahu taala, dengan sanad beliau dari Abdullah bin Abil Hudzail. Naam, at-tabi'i al-ma'ruf, seorang tabi'in yang terkenal. Qala, kata beliau, kanu yakrahuna an yakra'u ba'dul ayah wa yatruku ba'dhuha. Dahulu mereka di sini, ya, bisa yang dimaksud adalah tabi'in, bisa pula yang dimaksud adalah para sahabat. Karena di sini yang mengatakan adalah seorang tabi'in, ya, Abdullah bin Abil Hudzail. Dahulu mereka, ya, para tabi'in atau bisa jadi para sahabat, mereka memakruhkan untuk, mereka membenci untuk membaca sebagian ayat dan meninggalkan sebagiannya. Ya, membaca sebagian ayat dan meninggalkan sebagian ayat yang lain. Nah, tentunya di sini saya lagi, ya, yang dimakruhkan di sini adalah apabila membaca potongan-potongan ayat, naam, dia tidak memperhatikan dari mana dia memulai, dari mana seharusnya dia memulai, ya, mengambil ayat yang hendak dia baca, atau dia tidak memperhatikan di mana dia harus berhenti. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, maka ini pembahasan kaitannya dengan pembahasan wakaf, ya. Nah, kaitannya dengan pembahasan seputar hukum-hukum wakaf. Nah, ini biasanya dibahas secara khusus dalam ilmu tajwid. Nah, dibahas pula secara khusus, ya, dalam kitab-kitab khusus selain tajwid. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita baca pada kesempatan ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya bismillahirrahmanirrahim taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.